لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالهدى ومن اهتفى آثاره إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا والعمل متقبلا أيها الإخوة رحمنا الله وإياكم نواصل دراستنا إن شاء الله يعني نحن في كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلب kita akan bahas tentang kitab Riyadhatun Nafsi, kitab tentang latihan-latihan jiwa, wa tahdibul khalqi dan menata akhlak, wa mu'aliyatul amradil qalbi dan mengobati penyakit hati. Jadi disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala, pembahasan kita ini sekitar latihan jiwa kita serta penataan pada akhlak dan penyembuhan penyakit-penyakit hati. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa dhalika fi fusulin, dan hal itu memiliki beberapa fasal, memiliki beberapa rincian. Kemudian beliau memberikan mukaddimah, i'lam anal huluqa al-hasan, anal huluqa al-hasanu, anal huluqa al-hasana sifatul anbiya'i wasiddiqin. Dia mengatakan bahwa ketahuilah bahwasanya akhlak yang baik adalah merupakan sifat para nabi dan para siddiqin. Wa ana akhlaqus sayyi'ah sumumul qatilah, dan bahwasanya akhlak yang jelek itu, yang buruk itu adalah racun yang membinasakan. Tanharitu bisahibiha fi salafis syaitan, yang akan menarik atau menyeret pelakunya di jalan syaitan. Ini maksudnya akhlak yang buruk itu adalah racun yang membinasakan. Dengan akhlak yang buruk itu menyeret pelakunya ke jalan syaitan, bukan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amradu tafawuti jahil abadi, dan penyakit-penyakit itu, tafawutu jah akan menghilangkan jah, kedudukan ataupun hurma, kehormatan yang abadi. Artinya penyakit dengan akhlak yang buruk tersebut akan menghilangkan kehormatan seorang. Fayam bagi an tu'rifa ilali summa tashmiru fi mu'alijatiha. Maka hendaklah engkau mengetahui penyakit-penyakitnya, kemudian barunya menyegerakan untuk mengobatinya. Ya, tidak mungkin seorang akan mengobati kalau tidak tahu penyakitnya. Maka ketahui dulu penyakitnya, maka kemudian cari obat untuk mengobatinya. Karena setiap penyakit memiliki obat yang berbeda. Wa nahnu nushiru ila jumalin minal amrad, dan kami akan disyaratkan penyakit-penyakit itu secara global. Wa kaifiyatu ma'alijatiha fi jumalah min ghairi tafsilin, dan bagaimana cara mengobatinya pun secara umum juga, tanpa atau tidak secara terperinci. Fa in dalika yati mubinan insyaallah taala, karena sungguhnya hal itu akan datang secara jelas atau akan datang penjelasannya insyaallah taala, kata beliau. Barulah kemudian masuk kepada al-faslu al-awwal fi fadilati husnul khalqi wa dami su'ul khalqi, yaitu fasal pertama, pembahasan tentang keutamaan baiknya akhlak dan jeleknya akhlak. Nah, tadi di awal disebutkan ada beberapa bagian-bagian. Maka bagian pertama adalah penjelasan tentang keutamaan akhlak yang baik dan celaan pada akhlak yang buruk. Waqad dzakara syai'un min dzalika fi adabis suhbah. Dan sungguh telah disebutkan sebagian pembahasan ini dalam adab pertemanan, adab persahabatan. Ya, ini telah berlalu, kita lewati ya. Kemudian beliau mengatakan wa'lam anna an-nasa qataqallamu fi husnul khulqi muta'arridina li samratihi la li haqiqatihi. Ketahuilah bahwasanya manusia sungguh telah banyak berbicara tentang kebaikan akhlak, ya, tetapi hanya menyukan buah-buah dari kebaikan akhlak tersebut, tidak menyentuh kepada hakikat daripada kebaikan akhlak itu. Ini kata beliau ya. Walam yastau'ibu jami'a thamaratahu, dan juga belum menyentuh kepada semua buah daripada baiknya akhlak itu. Bal dzakara kullu minhum ma khatara fi dhihnihi, hanya saja mereka menyebutkan apa-apa yang terlintas dalam pikiran mereka. Wa kashful haqiqati fi dhalika ayyuqal, dan untuk menyingkap hakikat hal itu, ayyuqal la kalau engkau mengatakan atau dikatakan katsiran ma yusta'malul husnul khuluqi ma'al khalqi. Jadi kebanyakannya orang yang berbicara tentang kebaikan akhlak itu bersama kebaikan apa? Kebaikan fisik, kebaikan ciptaan. Fayuqalu, seperti orang mengatakan atau dikatakan fulanun husnul khalqi wal khuluq. Si fulan itu baik penampilannya dan baik akhlaknya. Jadi kalau disebutkan, jadi ada kadang disebutkan apa? Baiknya akhlak itu bersama baiknya penampilan. Di sini kalau disebutkan ae husnul dhahir wal batin, maksudnya baik dhahirnya dan baik batinnya. Fal muradu bil khalqi suratu dhahirah, yang disebut dengan al khalqi adalah merupakan gambaran dhahir, ya fisik kita, raga kita. Wal muradu bil khuluq, yang dimaksud dengan al khuluq suratul batinah, adalah merupakan gambaran yang batin, gambaran yang ada dalam hati kita. Wa dalika anal insana muraqabun min jasadi wa nafsi, hal itu karena manusia itu tersusun atau tercipta dari jasad dan jiwa. Jadi terkadang ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kebaikan akhlak juga dibarengi dengan kebaikan fisik. Ya. Seperti tadi dikatakan Syekh rahimahullah taala, jadi baik khalqinya, baik ya khuluqnya, artinya baik penampilan zahirnya yang nampak raga kita, dan baik pula apa? Akhlaknya. Dan dalam beberapa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kan juga begitu. Allahumma ahsin khuluqi kama ahsana khalqi. Ya Allah, perbaikilah akhlakku sebagaimana Engkau memperbaiki ragaku, gitu kan? Nah, karena memang manusia terjerat dari dua materi, yaitu materi jasad dan materi ruh. Ya, manusia kan begitu. Ya, dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dalam penjelasan Syekh rahimahullahu taala. Kita lanjutkan dulu. Fal jasadu mudrikun bil basar wan nafsu mudrikatun bil basirah. Bahwa jasad itu bisa diketahui dengan penglihatan. Kita bisa mengetahui jasad seseorang dengan penglihatan mata kita. Ya. Tentu ini pada alam nyata, benda-benda yang bisa kita lihat, bukan alam gaib ya. Karena mata itu hanya bisa melihat pada alam yang nyata, dan itu dengan bantuan cahaya. Jadi jasad kita bisa kita ketahui dengan apa? Dengan pandangan. Wa nafsu mudrikatun bil basirah, sedangkan nafsu ruh jiwa kita ini diketahui dengan pengetahuan basirah. Ya, pengetahuan. Wa likulli wahidin minhumā hay'atun wa suratun, dan setiap dari satu dari keduanya itu memiliki bentuk dan rupa. Imma jamilatun wa imma qabihatun, baik bentuk rupanya baik ataupun bentuk rupanya jelek. Wa nafsu mudrikatun bil basirah a'dham qadran minal jasadi mudrik al mudriku bil basar. Maka jiwa yang diketahui dengan pengetahuan itu lebih agung takarannya, lebih agung kedudukannya dari jasad yang diketahui dengan pandangan. Jadi di sini walaupun manusia diciptakan dari dua materi, yaitu materi jasad dan materi ruh, ya, di mana materi jasad diketahui dengan penglihatan, pandangan mata kita, sedangkan ruh ini bisa diketahui dengan pandangan mata hati. Maka pandangan mata hati untuk mengetahui, ya, ruh kita, rohani kita, itu lebih agung, lebih utama daripada kita mengetahui apa jasad kita dengan dengan pandangan. Karena orang melihat dengan pandangan kadang tidak perlu untuk dengan pengetahuan. Ya, tapi seorang mengetahui sesuatu dengan pengetahuan ini lebih utama daripada sekedar mengetahui dengan pandangan. Walidzalika azzamallahu subhanahu wa ta'ala amrahu. Maka daripada itu Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan urusannya. Ya. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berkata pada dirinya, inni khaliqu basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inni khaliqu bashar, sungguhnya aku adalah pencipta manusia, min tin, dari tanah liat, ya. Fa idza sawaituhu, dan apabila aku telah sempurnakan ciptaan tersebut atau dibentuk dari tanah liatnya, fa idza sawaitu, ketika aku sempurnakan, telah sempurna bentuk jasad itu dari tanah, wa nafakhtu fihi min ruhi, maka aku tiupkan padanya, pada jasad itu adalah ruh dari ciptaanku. Subhanallah. Ini Allah sendiri menyebutkan demikian, memang penciptaan hamba manusia itu adalah dari dua materi. Pertama diciptakan dari materi jasad, materi tanah liat yang dengannya Allah ciptakan jasad. Setelah sempurna jasad dibentuk sepedian rupa, barulah Allah subhanahu wa ta'ala tiupkan itu. Dan ini pada penciptaan makhluk yang pertama, yaitu Adam alaihi salam. Ya, ayat ini berbicara tentang Adam alaihi salam, Abul Bashar, bapaknya para manusia. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Adam dari tanah yang ada, kemudian dibentuk sedemikian rupa, dan berdirilah Adam, tapi tidak bernyawa. Malaikat terheran, ini makhluk apa? Gitu ya. Kemudian Allah tiupkan ruh kepadanya, kemudian Adam bersin dan hidup. Ya. Demikianlah manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Fanabbaha ala anal jasad, ana anal jasada mansubun ilatin. Maka kita mesti perhatikan bahwa jasad itu, ya, mansubun itu disandarkan, dinisbatkan kepada tanah. Warruh mansubun ilaihi subhanahu wa ta'ala, sedangkan ruh dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fal khalqu ibaratun an hay'atin li nafsi an-nafsi rasiha tasaddaru anha al-af'alu bisuhula wa yusru min ghairi hajatin ila fikrin wa ruwayatin. Di sini disebutkan bahwa fal khalqu, maka ciptaan, adalah merupakan ibarat, perumpamaan, satu bentuk, ya, linafsi, bagi jiwa, rasihah yang baik, tasadara adalah af'al, yang dengannya akan terlahirlah perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa perlu dia memikirkan atau menimbangkan. Jadi dengan terciptanya manusia dari dua bentuk tadi, jasad dan ruh, maka seorang akan berbuat apa saja yang dia ingin lakukan dengan mudah tanpa harus berpikir ini dan itu. Ya. Fa in kanat al-af'alu jamilah sumiyat khuluqan hasanan. Kalau perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang baik, maka disebut dengan akhlak yang baik. Wa in kanat qabihatan sumiyat khulqan sayyan. Kalau seandainya apa yang dia perbuat adalah dari berupa keburukan, maka disebut dengan akhlak yang jelek. Ya. Kitab iman yang dari Allah Subhanahu wa taala. Paragraf ini yang dimaksud oleh Syekh rahimahullahu taala, ketika manusia diciptakan dari dua materi jasad dan ruh bersatu, maka dia menyatu. Dengan terkombinasinya antara jasad dan ruh tadi, Ya, maka ini menggerakkan manusia untuk berbuat apa yang ingin lakukan. Ya. Sama seperti kita, ini kita tidak sedang membandingkan ciptaan Allah dengan kita, tapi untuk pendekatan-pendekatan. Seperti seorang menciptakan apa misalnya mesin, apakah mesin mobil atau motor atau kereta api, begitulah bentuk jasadnya, fisiknya seperti itu. Kemudian bagaimana dia bisa bergerak dengan adanya bahan bakar, walaupun bahan bakar itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa mengkiaskannya. Tapi dengan demikian bergeraklah apa? Bergeraklah kendaraan tersebut setelah ada bahan bakarnya. Begitulah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan jasad yang itu adalah merupakan raga yang nampak. Kemudian Allah tiupkan ruh kepadanya, dengan tiupnya ruh kepada jasad tersebut maka bergeraklah jasad dengan mudah, mau ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan gitu ya. Tetapi hasil dari kombinasi antara ruh dan jasad itu akan menghasilkan dua kondisi atau menghasilkan dua perbuatan. Apabila yang dilakukan dari keduanya tersebut atau ruh dan jasad itu adalah kebaikan-kebaikan, maka disebut dengan akhlak yang baik. Tapi bila yang dilakukannya adalah keburukan, maka disebut akhlak yang buruk. Ya, dan tentu yang menggerakkannya adalah bahan bakarnya. Ya, dan bahan bakar kita adalah ruh. Ya, bahan bakar kita adalah ruh dominan. Karena jasad itu benda mati kan? Nah, bila ruh ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari jasad kita, maka akulah jasad ini tidak berfungsi. Sebagaimana awal penciptaan Adam, Allah ciptakan raga ini juga tidak berfungsi. Sampai ditiupkan ruh di dalamnya, maka berak seluruh anggota tubuhnya. Waqad za'ama ba'dha min man ghalabat 'alaihi batalatu fastaqillu riyadatu 'anil akhlaq wa la yatasawwaru taghyiruha kama la yatasawwaru taghyiru suratu zahir. Sebagian orang menganggap bahwasanya kebiasaan seorang itu tidak bisa dirubah dengan latihan-latihan. Wah, akhlak seorang tidak bisa dirubah dengan latihan-latihan. Sebagaimana tidak bisa dirubah ya bentuk fisik ini. Jadi suratu zahir, bentuk yang nampak itu fisik kita, raga kita, ini kan tidak bisa dirubah. Ya, maka begitu pula lah kata mereka, ya sifat ruh, sifat akhlak, tabiat kita pun tidak bisa dirubah. Ya. Ini sebagian orang menganggapnya demikian. Wal jawab, maka saya menjawab, anahu law kanat al akhlaqu la taqbalu taghyir lam yakunil mu'idul wal wasaya makna. Kalau seandainya akhlak itu tidak bisa berubah atau tidak bisa dirubah, ya, atau tidak menerima perubahan, maka kalau demikian tidak bermakna peringatan dan wasiat, tidak berfungsi dakwah, tidak berfungsi nasihat. Ya. Jadi kenapa demikian? Karena datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada manusia dan gitu penerusnya para ulama dan juru dakwah setelahnya dan orang-orang yang terus memberikan nasihat-nasihat, apakah tidak memiliki perubahan pada orang yang dinasihati? Memiliki perubahan. Ya, tadi awal-awal Islam bagaimana manusia ya menyembah selain Allah, minum khamar dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat buruk. Kemudian dengan dakwah ini ya yang menerima tentunya berubah. Maka ketika seorang menganggap tabiat manusia itu adalah tidak bisa dirubah, sebagaimana jasad tidak bisa dirubah, maka jawabannya para syekh, maka kalau demikian tidak berfungsilah dakwah, tidak berfungsilah peringatan dan wasiat, tidak berfungsi nasihat, tidak punya makna kalau demikian. Bukankah banyak orang itu menjadi baik setelah dia menerima pendidikan yang baik? Ya kan? Kebanyakan akhlak manusia itu baik karena dia melatih, karena dia mendapatkan cahaya ilmu. Walaupun ada orang-orang yang diberikan akhlak baik sejak lahir. Ya. Nanti juga akan disebut oleh Syekh rahimahullahu taala. Kemudian lebih indah lagi beliau mengatakan, wa kaifa tunkiru taghyira al-akhlaq wa nahnu nara as-sayyadul wahsyi yusta'nas. Bagaimana mungkin engkau akan mengingkari perubahan-perubahan tabiat akhlak manusia Sedangkan kita melihat binatang pemburu yang liar, apa binatang pemburu yang liar, pemangsa, ya mungkin harimau, buaya, serigala, yang semisal itu, itu yustaknas, bisa dijinakkan. Ya, bisa dijinakkan. Ada orang berteman dengan harimau, dengan singa. Ada orang berteman dengan buaya, berteman dengan serigala, ada, bisa jinak dia. Kalau hewan yang buas pemangsa itu bisa juga jinak dengan latihan-latihan yang kita latih kepadanya, maka bagaimana mungkin manusia yang tidak lebih buas dari buasnya hewan ini masa tidak bisa dijinakkan? Ya. Artinya kalau tidak semuanya, iya, tidak semua manusia bisa dijinakkan, sebagaimana tidak semua hewan juga bisa dijinakkan. Tetapi dengan latihan dan pendidikan, maka kebanyakan mereka bisa jinak. Wal kalbu yu'allamu tarkul akli, bahkan seekor anjing bisa diajarkan untuk meninggalkan makanan. Anjing itu sukanya ada makan, makan terus dia. Tapi dia dilatih dengan baik, maka dia meninggalkan makanan. Wal farsi tu'allamu husnul masyi wal judal inqiyad, bahkan seekor kuda itu bisa dilatih dengan cara jalan yang baik. Ada mungkin ada peragaan kuda, ya. Bagaimana cara berjalan dengan baik? Dilatih bisa. Bahkan bisa dilatih bagaimana cara menguasai kuda. Ya, bagaimana kuda itu yang tadinya liar kemudian bisa dikuasai dengan baik oleh pemiliknya. Dengan cara apa? Mumarasah, riyadhah, yaitu latihan-latihan. Illa anna ba'd at-tiba'i sari'atul qabuli lis salahi wa ba'daha mustas'aba. Kecuali sebagian tabiat hamba, tabiat kita itu kadang ada orang yang punya tabiat cepat dalam menerima perbaikan-perbaikan. Kadang juga ada sebagian tabiat yang sulit menerima perbaikan-perbaikan. Bukan berarti dia tidak bisa menerima. Tetapi kadang ada yang cepat, kadang yang lambat, kadang ada yang berat, ya kadang juga ada yang menolak. Tapi pada dasarnya semua kita sangat mungkin tabiatnya berubah, akhlaknya berubah dengan adanya latihan-latihan, dengan adanya pendidikan-pendidikan, ya. Masya Allah. Ya memang tabiat itu perkara yang berat untuk dirubah. Tapi bukan berarti tidak bisa berubah. Buktinya orang-orang yang dulu kejam di masa jahiliyah setelah tersentuh dengan Islam mereka berubah. Ya, mereka banyak yang dulunya adalah ahlu maksiat kemudian berubah jadi ahlu ta'ah. Ya, jadi jangan putus asa dengan perubahan tabiat seseorang. Ya. Jadi disebutkan oleh Alim Qudamah atau Abdurrahman bin Abdurrahman Ibnu Zawzi rahimahullahu taala. Kemudian disebutkan oleh beliau, wa ammal khayal man i'taqada anna ma fil jabalah la yataghayyar fa'lam anna laysa al maqsudu qama hadhihi sifati bil kulliyah. Apa orang-orang yang berkhayal, orang-orang itu orang-orang yang meyakini atau punya keyakinan bahwasanya dalam tabiat itu tidak akan pernah berubah, tabiat hamba selamanya tidak berubah, maka ketahuilah tidaklah yang dimaksudkan, ya, dari merubah tabiat adalah membuang tabiat secara keseluruhan. Tidak. Ya. Jadi merubah tabiat itu bukan merubah tabiat seluruhnya. Semua tabiat yang ada padanya mesti berubah. Tidak demikian. Wa innamal matlub min riyadati radda syahwati ilal i'tidal alladhi huwa wastun bainal ifrati wat tafrid. Akan tetapi yang diminta oleh syariat dalam melatih tabiat perubahan tabiat seorang itu mengembalikan syahwat kepada keseimbangannya, yaitu pertengahan, tidak melampaui batas, tidak juga kekurangan. Wa amma qam'uha bil kulliyah fala, adapun membuang seluruh tabiat, merubah seluruh tabiat, tidak demikian. Kaifa wa syahwatu inama khuliqat li fa'idatin daruriyatun fil jibilah. Bagaimana mungkin kita akan membuang syahwat secara keseluruhan? Padahal syahwat itu diciptakan untuk faedah yang sangat sangat mendasar, sangat primer pada tabiat hamba. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyematkan syahwat pada diri kita, itu ada faedah yang sangat besar. Ada faedah sangat untuk menenteramkan jiwa dan ruh. Bayangkan orang yang enggak punya syahwat. Tentram tidak? Enggak tentram. Itulah manusia. Ya, jadi bagaimana mungkin dia akan merubah semuanya? Apakah syahwat harus dibuang dalam tubuh kita seluruhnya? Tidak. Bahkan syahwat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk faedah-faedah primer pada tabiat hamba. Ya, kalau dia ditempatkan pada tempatnya. Kemudian beliau mengatakan walau in qatatu syahwat ta'ama la halakal insan. Kalau seandainya syahwat rasa makan dihilangkan pada manusia, pasti binasa manusia ini. Oh, saya enggak selera. Semua enggak selera dia. Matilah dia. Karena jasad manusia membutuhkan makan dan minum. Karena kita diciptakan daripada tanah yang butuh makan dan minum, tidak seperti malaikat ciptaan dari nur. Ya. Dan beliau mengatakan au syahwatu wiqa'il in kata'idasan atau membuang seluruh syahwat hubungan badan ya kepada wanita, maka tentunya akan terputus semua nasal, keturunan-keturunan enggak akan ada. Seorang suami menikah kemudian tidak ada syahwat dengan istrinya, istrinya enggak ada dengan suaminya, bagaimana ada keturunan? Maka punahlah peradaban manusia. Kasyai mengatakan diciptakannya syahwat adalah li faidatun daruriyah, untuk faedah yang sangat primer. Ya. Makanya subhanallah, di antara seorang yang termasuk larangan menikah ketika dia tidak memiliki syahwat. Bayangkan seandainya suami yang tidak memiliki syahwat, tidak berselera pada istri, bagaimana dia akan menikah? Dia akan mendzalimi istrinya. Bukan baik dia orang ini, tapi dia akan mendzalimi istrinya. Nah, ini dia. Jadi bukan maknanya merubah fil kulliyah keseluruhan. Walau in adamal ghadab bil kulliyah lam yadfa' al insan an nafsihi ma yuhlikuhu. Kalau seandainya juga ditiadakan semua rasa kemarahan pada diri hamba, maka manusia ya tidak akan mampu menolak pada dirinya apa yang membinasakan pada dirinya. Jadi kalau saudara tidak tahu bahwa kemarahan itu ya, marah itu kan juga tercela. Rasulullah banyak menasihati agar tidak marah. Ya kan? Tapi bukan berarti kemarahan itu dia ditiadakan semuanya. Kadang juga seorang hamba membutuhkan kemarahan dan kemarahan itu berupa ibadah. Ya, tidak selamanya kemarahan itu berupa kemaksiatan, tapi kadang juga berupa ibadah. Kalau seandainya rasa marah manusia ditiadakan semuanya, harus dikeluarkan dari tabiat manusia tersebut, maka manusia tidak akan mampu untuk menolak apa yang membinasakan dirinya. Orang mudzalim sama dia atau apa saja, dia tidak marah. Itu lemah namanya. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Fatihah ayat 29, asyiddau 'alal kufar. Ini sifat nabi kita kan Muhammadur Rasulullah, asyiddau 'alal kufar rahma'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah, sangat keras pada orang-orang kafir dan berkasih sayang pada sama kalian. Ya. Tentu keras sama kafir ini pada perbuatan kekufurannya, yang dengannya diberlakukan jihad fisabilillah. Ya kan? Kalau seandainya kemarahan ini ditiadakan, maka tidak akan ada berjihad dengan orang-orang non-muslim. Wala tasaddaru syiddata ila anil ghadab, dan tidak mungkin terlahirnya syiddah kekerasan pada orang kafir kecuali berawal daripada ada kemarahan. Sebenarnya seorang akan keras pada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala kalau awalnya enggak punya rasa emosi. Walau batalal ghadab lam tanal jihadul kufar. Kalau seandainya dihilangkan, mesti dihilangkan rasa kemarahan itu, tentunya jihad akan dilarang pada orang-orang kafir. Atau tidak akan pernah ada jihad pada orang-orang kafir. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala apa? Waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakunu dinu kullillah. Perangi semua manusia. Ya. Sampai apa semua agama milik Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan nabi dan sebagian sahabat mencela orang-orang musyrikin ya, seperti ketika perang Khandaq, atau perang Khandaq itu nama lain perang apa, perang Ahzab ya. Mereka orang sekutu orang-orang kafir ini, kafir Quraisy ini menyerang kaum muslimin, pasukan Nabi dan sahabatnya di Madinah mendekati waktu asar. Jadi mereka terpaksa meladeni peperangan tersebut sehingga mereka tidak bisa sholat asar. Sampai terhenti peperangan tersebut mendekati waktu maghrib. Maka Rasul SAW mencela mereka yang menghalangi Nabi dan para sahabatnya apa? Ibadah asar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun datang Umar berhadapan Rasulullah dan mencela orang kafir. Dia, karena dia terhalang dari salat asar. Kemudian Nabi Muhammad, kami pun belum salat asar wahai Umar. Baru di sana adzan maghrib perintahkan Bilal adzan. Kemudian salatlah asar 4 rakaat kemudian barulah kemudian maghrib, ya. Nah, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak selamanya kemarahan itu adalah keburukan, ya. Bahkan kalau kita lihat ayatnya dalam surat Ali Imran 134 ini kan di antara ciri orang bertakwa, ya. Ya, ciri orang bertakwa di antara disebutkan oleh ayat tersebut wa kadibinal ghaidha wa afina anin nas, ayat berikutnya kan. Di sini saya hanya mengatakan wal kadibinal ghaidha, dan orang-orang yang menahan rasa amarahnya, orang-orang yang menahan rasa emosinya. Saya mengatakan walam yakul wal faqidinal ghaidha. Allah tidak mengatakan dan orang-orang yang tidak memiliki rasa marah, enggak. Orang-orang yang tidak memiliki emosi, enggak. Allah tidak mengatakan itu, tapi Allah mengatakan dan orang-orang yang bisa menahan rasa amarahnya. Kalau orang menahan rasa amarah, dia punya amarah tidak? Punya. Karena orang-orang yang tidak memiliki rasa amarah, ya memang tidak mungkin tidak memang tidak memiliki rasa amarah itu. Ya. Nah, ini pendalilan Syekh rahimahullah taala, ya, demikian. Wa kadzalikal matlub fi syahwati ta'am al-i'tidal duna syarrahu wa taqalluli. Dan begitu pula yang diminta dari syahwat makanan dan minuman adalah keseimbangan, yaitu tanpa harus rakus berlebihan, yaitu rakus, dan tanpa juga harus sedikit kekurangan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah kalian, jangan berlebihan. Jadi kita boleh makan dan minum, silakan. Yang tidak boleh hanya berlebihan saja. Karena segala yang berlebihan ini keburukan, ya. Segala yang berlebihan ini tidak baik, ya. Tabdir nantinya. Itu di dalam makan dan minuman yang semisal. Illa anna syaihul mursyidu lil muridi idza ra'a lahu mailan ila al-ghadabi wa syahwa hasuna ayyubalik fi dimihima ala itlaq liyuradduhu ila tawassut. Kecuali seorang guru, seorang syekh yang ingin menunjukkan atau mengajarkan kebaikan kepada murid-muridnya. Kalau melihat sebagian muridnya atau orang yang diajarinya condong kepada kemarahan, condong artinya condong mengikuti kemarahannya, condong mengikuti apa? Syahwatnya. Maka baik akhlak, bagian kebaikan akhlak dia adalah hendaklah dia menyampaikan kepadanya tentang keburukan, ya, orang yang condong kepada emosi dan condong kepada syahwat tersebut. Bisa juga secara keras, karena itu murid-murid dia, ya. Untuk apa tujuannya? Untuk mengembalikan syahwat dan kemarahan itu pada tempatnya, yaitu pertengahan. Wa mimma yadulu ala anal murada min riyadhati al-i'tidal. Karena sungguhnya yang ditunjukkan atau yang diinginkan, yang diminta daripada latihan-latihan itu, perubahan-perubahan tabiat itu adalah kepada keseimbangan. An-nastakha'ul khuluq matlub syar'an. Bahwasanya kedermawanan adalah akhlak yang diminta secara syariat atau akhlak yang dipuji secara syariat. Wa huwa wastun baina tarfi tabdiri wa taqdir, yaitu kedermawanan yang diminta secara syariat itu adalah pertengahan antara mubazir dan antara apa? Kikir. Jadi seorang yang dermawan, akhlak dermawan itu adalah akhlak yang diminta oleh syariat kita. Syariat kita menghendak kita menjadi orang yang dermawan. Tapi dermawan yang dimaksudkan dalam Islam juga pertengahan. Tidak boros sehingga dia melampaui batas, dan tidak juga kikir sehingga dia pelit. Dan sungguh yang demikian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surah Al-Furqan ayat 67. Ini tentang bagian dari ciri ibadur rahman ya. Di sana disebutkan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila dia mengimpakkan sebagian hartanya tidak melampaui batas dan tidak juga kikir. Wa kana baina dzalika qawama. Dan mereka mengimpakan secara wajar. Nah, demikianlah ya keseimbangan atau latihan-latihan tabiat dan perubahan akhlak itu mesti kita lakukan untuk mengembalikan pada tempatnya, yaitu keseimbangan ya. Qurasyah mengatakan wa lam anna hadzal i'tidal taratan yahsulu bil kamal fitrati minahatun minal khaliqi. Ketahuilah bahwasanya keseimbangan tadi atau keseimbangan akhlak, keseimbangan tabiat yang bagus, kadang itu dihasilkan kesempurnaannya dari fitrah yang Allah berikan langsung, yang diberikan oleh Allah langsung pada asal penciptaannya. Paka min sabin yuhlaku sadikan sahiyan haliman. Terlalu banyak anak-anak kecil yang diciptakan oleh Allah sudah jujur, sudah dermawan, sudah santun. Ada kan ya anak-anak dari kecil memang tabiatnya itu sudah diperbaiki oleh Allah secara lahiriah. Ya. Ya jujur, sejak lahir dia jujur, santun, enggak nakal gitu ya. Ada anak-anak demikian. Dan banyaklah insyaallah. Waratan yahsulul ikbil iktisab. Wadzalika biriyadhah. Dan kadang-kadang seorang itu baik akhlaknya dengan latihan, usaha dia itu dengan melatih dirinya untuk baik. Wa yahamlu nafsi 'alal a'mal jaliba lil khalqil matlub. Yaitu dia membawa jiwanya kepada perbuatan-perbuatan, tabiat-tabiat pada akhlak yang diminta. Jadi kalau kita merasa saya ini banyak marahnya, kemudian dia berusaha untuk tidak marah. Ya. Karena dia tahu marah itu buruk, mungkin dia juga meniti jalan orang-orang yang tidak marah sehingga dia bisa menahan dirinya. Paman arada tahsilal khuluqil jud fal yatakallafu fi'lul judi min badlil liyusira dhalika taba'an lahu. Jadi barang siapa yang menginginkan dirinya sampai kepada akhlak orang-orang yang dermawan, maka hendaknya dia menempuh jalannya orang-orang yang dermawan. Ya. Jadi sampai dia tabiatnya adalah dermawan. Jadi dermawan itu juga tidak ujuk-ujuk datang dari sananya. Ya, tidak mesti demikian. Kebanyakannya dermawan itu adalah adanya latihan-latihan. Jadi sejak kecil kita mesti melatih anak kita untuk berbagi. Ya, sehingga dia memiliki sifat dermawan. Demikian pula kita enggak mungkin langsung bisa mengimpakan harta terbaik, harta yang besar kalau tidak pernah dulu melatihnya. Maka melatih sedikit demi sedikit, kecil terus ya continue, maka kita akan menjadi orang yang dermawan. Kalau sudah menjadi tabiat kita tidak memberi orang lain itu berarti tidak nikmat. Iya, ada sampai orang derajatnya kalau dia tidak bisa memberikan kepada orang lain kebaikan, itu hidupnya tidak nikmat. Subhanallah. Sementara kita nikmat merasa kita nikmat apa ketika diberi oleh orang lain. Ini kenikmatan yang berbeda, derajat dan cita-cita yang berbeda. Ada orang senang merasa nikmat bahagia kalau diberi. Tapi ada orang merasa senang dan nikmat dan lega kalau memberi. Mana yang lebih tinggi? Tentu memberi, karena yadu a'la khair min yadi sufla. Kata Nabi, tangan di atas lebih tertangan di bawah. Ya, subhanallah, ini adalah latihan-latihan. Ya, karena kita begitu kan, waduh, masya Allah, saya pernah apa namanya, misalnya saya pernah berbuka di tempat tertentu, wah diberikan ini dan itu, buka puasa, kayak di Saudi misalnya buka puasa kan gitu ya. Ya, buka puasa itu orang tarik menarik itu, duduk di tempat dia. Subhanallah, tapi saya belum pernah dapat duit ya. Selama 4 tahun itu, kalau ditarik-tarik iya, tapi kalau dapat duit belum. Tapi berita yang saya dapatkan sekarang di Jeddah ya, itu ada uang 500 real. 500 real besar. Berapa juta? hampir 2 juta ya. Bayangkan. Ya, 1 juta ya. 4 ribu kan? Hampir 4 ribu. Hampir 2 juta lah. Hampir 2 juta. Masya Allah. Sudah ada buahnya, sudah ini. Senang kita. Senang banget ya kan? Masa ini masa lega, masa tentram. Ya, Allah berikan rezeki. Tapi kita tidak pernah berpikir, bisakah kita seperti orang ini memberikan ini? Dia nikmat kalau hartanya bisa dibagi kepada kaum muslimin. Ini lihat derajat dan cita-cita yang berbeda. Tentu surga yang berbeda, kalaupun kita masuk surga. Ya. Kemudian disebutkan berikutnya, wa kadzalika man arada at-tawadhu takallafa fi lil mutawaddiin. Itu pula orang-orang yang mendaki ketawaduan, maka hendaklah dia mengambil sifat-sifat orang-orang yang tawadhu, belajarlah dari sifat-sifat orang yang tawadhu. Wa kadzalika jamil akhlaqil mahmuda. Begitu pula seluruh akhlak yang terpuji. Fa inna lil adati atharan bidzalik, karena kebiasaan itu memiliki pengaruh ya pada seorang. Kama anna man arada ayakuna katiban ta'ata fi'lul kitabah. Begitu pula sebagaimana orang yang ingin menulis, seorang penulis, dia juga harus melatih dirinya untuk menulis sebagaimana para penulis. Ya. Tidaklah orang yang bagus tulisannya, indah dibaca, enak kalau dibaca itu pengen terus baca gitu ya. Kalau sampai selesai nunggu serial berikutnya. Tidak mungkin dia sebagus itu kalau tidak punya latihan sebelumnya. Ya. Aw faqihan ta'ata fi'lul fuqaha min at-tiqrar. Begitu orang yang ingin memiliki sifat ahlu fikih, maka dia bisa harus mengambil ilmu-ilmu tersikat dan peradaban ahlu fikih dan terus-menerus, ya. Hatta yan'atafa 'ala qalbi sifatul fikih, sampai bersemayam kepada hatinya sifat-sifat fikih, ya. Illa anna la yanbaghi ayat luba ta'sir dhalika fi yawmaini aw thalatha. Tapi dia harus tahu melatih diri untuk merubah pada kebaikan itu tidak dicapai dengan sehari, dua hari atau tiga hari. Wa innama yu'tharu ma'ad-dawam, tapi akan ada pengaruhnya secara kontinu terus-menerus. Kama la yatlubu fin-numu 'alal qamah fi yawmin aw thalatha, sebagaimana pertumbuhan badan ini juga tidak akan kita dapatkan dengan dua hari atau tiga hari. Walid dawami ta'sirun 'azimun, dan bagi kontinuitas dalam melatih jiwa kita kepada kebaikan itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Sedikit lagi sebenarnya. Kita lagi ya. Wa kama la yanbaghi ayustahanu biqalili ta'at fa inna dawamuha yu'thar wa kadzalika la yastahanu biqalili dzunub. Sebagaimana tidak seharusnya seorang yustahanu meremehkan kecilnya ketaatan, karena sungguhnya kontinu dia dalam ketaatan memiliki pengaruh yang besar, begitu pula dia tidak boleh meremehkan kecilnya dosa. Wa kama anna ta'ati asbabil fadha'il yu'tsar fi nafsi wa ghairi wa yughayyiru tiba'iha, sebagaimana mengambil sebab-sebab keutamaan memiliki pengaruh pada jiwa seorang, yaitu merubah tabiat seorang. Fakadzalika masakinatul kasal aidan yusiru adatan, maka begitu pula ya seorang mengambil kemalasan-kemalasan atau menjadikan dirinya malas itu juga akan memiliki kebiasaan. Fayuhramu bisabi kullu khairin, maka dia akan diharamkan dari semua kebaikan. Wa qad tuktasabul akhlaqul hasana bimusahibati ahlul khair, dan kadang-kadang seorang dan kadang-kadang akhlak seorang baik itu bisa dia dapatkan dengan cara berteman dengan orang-orang yang baik pula. Begitu memang, kita akan baik karena kita punya teman yang baik, bergaul dengan orang-orang yang baik. Fa aina tibai lisu yusraq al khairi wasyarr. Ini kalimat yang indah oleh Abdurrahman Zawji. Beliau mengatakan fa aina tibai wa aina tibaa, sungguhnya tabiat itu lisu, adalah pencuri. Tabiat kita ini adalah pencuri yang siap mencuri kebaikan atau keburukan. Ya. Jadi, tabiat kita ini siap merekam, ya, siap mencuri, ya. Kadang bisa mencuri kebaikan orang sehingga dia menjadi baik, kadang dia mencuri keburukan orang sehingga dia menjadi buruk pula. Maka di sini mesti kita berteman dengan orang yang baik. Kultu, kata Ibu Qudamah, aku berkata. Ibu Qudamah yang berkatakan. Wa yu'ayyidu dhalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dikuatkan ucapan di atas dengan Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil." Seorang itu agama seorang itu tergantung pada temannya. Maka lihatlah salah seorang itu dengan siapa dia berteman. Jadi teman ini bisa menarik kita kepada kebaikan atau keburukan. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik sehingga tabiat kita menjadi baik. Begitulah para ulama terdahulu, tidaklah menjadi ulama yang berakhlak, ulama yang terkenal sampai hari ini kecuali mereka dari kecil belajar akhlak dari ulama sebelumnya. Saya sering menyebutkan tentang kisah Imam Malik rahimahullah ta'ala, yang ibunya Imam Malik rahimahullah ta'ala ini ketika Malik kecil, ya sambil memakaikan baju dan serbannya, ibunya berkata kepada Malik, "Ya Malik, ya idhab anta ila Rabi'ah, pergilah kamu kepada Rabi'ah untuk belajar ilmu," maksudnya ya apa, "khudil akhlaqa qabla ilmah," ambillah akhlaknya sebelum ilmunya. Ini Imam, ibunya Imam Malik rahimahullah ta'ala kepada Malik ya, sambil memakaikan baju untuk dia siap belajar kepada Rabi'ah, lalu guru beliau. Maka beliau mengatakan, "Ya Malik, pergi kamu kepada Rabi'ah, khudul akhlaq, ambil akhlaknya qabla ilmahu, sebelum ilmunya." Maka Wahab Ibnu Wahb bin satu murid Imam Malik, beliau mengatakan, "Ya kunna ta'alamna al-Maliki," kami dulu belajar sama Imam Malik lebih banyak mengambil akhlaknya daripada ilmunya. Padahal ilmu Malik banyak, tapi akhlaknya lebih banyak dicerna. Ya, ini juga latihan kan. Tidak mungkin Imam Malik punya akhlak yang mulia kecuali dia melatih dirinya untuk mengikuti Rabi'ah. Karena baiknya akhlak Rabi'ah. Begitu pula Ibnu Wahb dan yang lain-lainnya ini yang belajar sama Imam Malik juga mengambil untuk melatih dirinya demikian. Kenapa dia bisa melatih? Karena ada contohnya. Karena ada yang dia lihat, yang tiap hari dia berteman dengannya, maka merubah demikian. Maka masya Allah, berinteraksi kita dengan orang yang jujur, dengan orang yang amanah, yang akhlaknya baik, maka kita pun akan menjadi baik insya Allah ta'ala. Ya. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar setiap kehidupan kita, pertemanan kita selalu dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Ya. Nah, cukup ya kajian kita pada kesempatan kali ini, dan ini juga sudah menyelesaikan pembahasan pasal pertama, yaitu tentang keutamaan akhlak yang baik dan celaan akhlak yang buruk. Taib. Nah, naktafi huna. Kita cukupkan di sini. Ada pertanyaan? Rasa jelas ya. Nanti kita lanjutkan di pasal kedua berikutnya. Ada? Ketua Majelis Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.